بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara sahabat Nabi itu ada beberapa sahabat yang dikenal genius. Genius. Setidaknya ada 3 orang sahabat. Satu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu masyaallah, beliau genius. Di balik segala ketegasannya itu luar biasa. Genius. Beliau yang menginisiasi dituliskan di Al-Qur'an dalam bentuk mushaf. Beliau yang mengusulkan pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau yang menginisiasi menghidupkan sholat tarawih berjamaah di masjid sampai dengan akhir Ramadannya. Beliau inisiasi. Dan lihat cara berfikirnya. Ketika orang menyimpulkan cuma 3 malam di masjid, sunnah Nabi kan cuma 3 malam, selebihnya kita masing-masing. Kata Umar, bukan begitu cara bacanya. Cara bacanya adalah yang paling utama itu ke masjid. Makanya Nabi ke masjid. Cuman ketika Nabi ke masjid, banyak orang ke masjid. Banyak lagi. Sedangkan Allah menyenangi orang-orang yang ibadah semangat dengan banyak. Nabi khawatir jadi kewajiban bagi beliau, berjamaah itu dan bagi umatnya. Khawatir jadi berat. Asalnya itu pengen ke masjid. Cuman ketika Nabi nanti terus-terusan ke masjid, jadi berjamaah itu wajib hukumnya. Makanya Nabi berinisiatif pada hari yang keempat untuk tidak ke masjid. Tunaikan di rumah. Supaya hukum tidak jatuh menjadi wajib. Jadi ilat ke masjidnya itu bukan karena gak boleh ke masjid. Ya, karena sayangnya Nabi pada umat. Supaya sholat di masjid itu tidak menjadi wajib dalam hal tarawih. Tidak menjadi wajib. Jadi bukan berarti gak boleh ke masjid. Keinginan ke masjid itu kuat. Makanya didorong oleh Nabi ke masjid, ke masjid, ke masjid. Nah, setelah wafatnya Nabi, kan gak mungkin ada hukum baru. Karena Nabinya sudah wafat. Karena tidak mungkin ada hukum baru, ya kita ambil ilatnya sebab hukum yang pertama. Ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid. Karena asal hukumnya itu ke masjid. Ketika kita ke masjid, banyak orang ke masjid, banyak ke masjid. Tidak, hukum tidak akan pernah berubah. Karena Nabinya sudah wafat. Tidak akan turun lagi ayat, misalnya Umar mimpi, Umar jadi wajib sekarang ke masjid. Tidak ada. Karena Umar tidak bisa memberikan hukum. Hukum baru maksudnya. Kecuali dalam ijtihad yang sesuai dengan petunjuk Nabi dan Al-Quran. Paham sampai sini? Maka kata Umar, asalnya ke masjid, taraweh ke masjid. Ke masjid itu sunnah. Itu yang utama dibanding di rumah. Di rumah itu ketika ada persoalan, tidak bisa ke masjid. Begitu cara bacanya. Nanti Anda belajar usul fikih, Anda paham bagaimana cara menyimpulkan hukum. Banyak yang diinisiasi oleh Umar. Ayat tentang mirasan tika turunnya karena perkenaan Umar. Mirasan tika. Itu ya, minuman keras dan narkotika. Itu ayatnya turun, 5 ayat turun, tahapan-tahapan, 4 ayat tahapan turun. Itu karena pertanyaan Umar. Umar nanya, sampai turun Al-Ma'idah, ayat 90 sampai 91. Ya, sudah. Fahal antum muntahun, sekarang mau berhenti? Mau tobat? Ya, tobat. Kami gak mabuk lagi, kami gak minum khamar lagi, kami gak narkotika lagi, kalau dalam bahasa sekarang. Ya, kami gak mabuk lagi, kami gak gini. Sudah selesai, Umar. Jadi maaf. Orang jahiliyah itu jagoan. Mabuknya paling hebat. Orang jahiliyah itu paling jagoan. Mabuk, khamar, paling. Gak ada saingan, Pak. Gak ada saingan. Umar sebelum masuk Islam, itu paling minimal 5 kali dalam sehari mabuk. Paling minimal. Setelah masuk Islam, mabuknya ditinggalkan, ganti sholat 5 kali dalam sehari. Bahkan beliau yang menginisiasi lahirnya ketentuan, dihanguskannya semua persoalan mabuk. Mirasan 3 habis semua. Turun ayat. Karena Umar. Jadi kalau ada orang mabuk sekarang, dia telat. Katakan, maaf Pak, Anda telat. Anda ketinggalan sama orang jahiliyah. Jangan bersaing, Anda gak akan menang. Kalau ada orang nyabu sekarang, ada orang misalnya, mohon maaf ya, pakai narkotika sekarang, sampaikan. Kalau cuma untuk urusan mabuk, Anda ketinggalan Pak. Ada yang lebih hebat. Siapa? Jahiliyah. Dan mereka sudah tobat. Jadi orang baik-baik. Jadi kalau Anda gak tobat, Anda ketinggalan juga. Anda telat 2 kali. Anda telat kuadrat. Ya, mohon maaf. Kembalikan lagi ke awal. Umar. Sampai seorang bernama Toha Hussein. Toha Hussein itu seorang pemikir, dikenal juga liberal, di Mesir. Orang liberal sampai mengakui kejeniusan Umar. Dia mengarang kitab namanya Abqariyatu Umar. Kejeniusan Umar. 2 Amr bin As. Radiyallahu ta'ala anhu. Amr bin As. Kejenius. Dan 3 Ali bin Abi Thalib. Radiyallahu ta'ala anhu. Ali ini karena disebutkan dalam riwayat di sini, maka saya bahas khusus tentang Ali bin Abi Thalib. Ini mewakili kalangan muda, teman-teman. Nih, saya lihat yang banyak ikut ta'lim sekarang, majlis ilmu dipenuhi oleh anak-anak muda, Masya Allah. Itu luar biasa. Saya baca dan kita perhatikan, mudah-mudahan ini jadi potensi untuk bangsa kita, ya, untuk berubah jadi lebih baik. Ya, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini, besok yang pemegang masa depannya. Ya, agent of change, ya, agen perubahan. Ya. Jadi kalau alhamdulillah banyak muslim kita di Indonesia, pemudanya sudah mulai ke masjid, belajar dengan baik, maka mudah-mudahan masa depan diisi oleh orang-orang terbaik insyaallah di posnya masing-masing. Tidak harus semua jadi ustaz. Kalau semua jadi ustaz, siapa jamaahnya gitu kan? Silakan antum jadi pebisnis, antum jadi diplomat, jadi macam-macam, tapi diplomat muslim yang baik. Dulu banyak kok. Silakan cek ya. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada orang berislam dengan baik kecuali sukses dalam karirnya. Sukses antum. Silakan cek. Siapa diplomat paling hebat di Indonesia? Kiai Haji Agus Salim, orang awam. Kiai Haji, dulu diplomat tuh Kiai Haji. Kiai Haji, pakar Quran, pakar hadis. Berapa bahasa dikuasai oleh beliau? Ada yang mengatakan sampai 10 bahasa. Ada yang mengatakan sampai 12 bahasa. Banyak. Taruhlah ambil 10 bahasa dikuasai. Ahli Quran, ahli hadis, ahli diplomasi. Masya Allah, 10 bahasa dikuasai oleh beliau. Dan berjanggut. Ternyata teorinya gugur. Semakin panjang janggutnya semakin pintar. Masya Allah. Itu luar biasa. Dan itu yang paling diandalkan. Jadi di masa-masa perjuangan mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia supaya diakui di luar, itu yang keluar orang berjanggut Kiai Haji. Dan paham diplomasi 10 bahasa dikuasai. Begitu pidato di Dewan Nasional itu, datang beliau, diledek oleh orang sekitarnya, diplomat asing mencela, katanya. Masya Allah, karena ahli Quran, wal kadhimina al-ghayza. Orang takwa itu sanggup menahan amarah, enggak marah. Enggak marah, Quran surah 3 ayat 134. Naik ke podium. Begitu naik, lihat bahasanya indah sekali. Tuan-tuan dan nyonya sekalian. Seperti Anda ketahui, saya dianugerahi oleh Tuhan kita semua, Allah yang Maha Kuasa, anugerah bahasa yang cukup beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya diberikan pemahamannya. Saya mohon maaf kepada kalangan kambing yang hadir pada saat ini di sidang yang mulia ini. Saya ingin bicara dulu dengan bahasa manusia. Setelah itu baru saya jelaskan dalam bahasa kambing. Elegan dan diakui. Pangeran Inggris macam-macam diakui Indonesia kuat. Ya, Syekhuna Muhammad Nasir, Muhammad Nasir diakui oleh dunia. Silakan cek Muhammad Nasir. Ya, rahimahullah. Allah ya rahmah alaih. Yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah itu diakui diplomasinya Perdana Menteri pertama di Nusantara, Presidennya Insinyur Soekarno, Wakilnya Muhammad Hatta, Perdana Menterinya Muhammad Nasir, diakui dunia. Demi Allah saya katakan, silakan baca kisahnya tentang beliau yang mulia itu. Jangankan Muhammad Nasirnya rahimahullah, utusan ditulis oleh beliau. Tanyakan pada orang yang pernah menjadi murid-muridnya. Utusan ditulis oleh beliau, saya mengutus si Fulan ke tempat Anda, itu baru utusannya dimuliakannya luar biasa. Baca kisahnya Bang Iman, baca kisah orang-orang yang hadir menjadi murid beliau. Itu baru diutus datang ke tempat ini, datang ke Saudi dihormati oleh Raja Saudi, datang ke India dihormati, datang ke Pakistan dihormati, datang ke Mesir dihormati, baru utusannya. Jadi orang-orang dulu itu begitu dimuliakan luar biasa. Apa kemuliaan mereka? Bukan cuma dengan ilmunya, ahli Quran dan sunnahnya.